بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، انتهينا من مسألة الإخبار بالمكان عن الذات وامتناعه في الزمان، وقد قرأنا تفصيلات كثيرة. نعم، في الحقيقة نعم قليل نجد ذلك في الكتب. نعم، الآن ندخل في مسألة الاستغناء بالوصف المرفوع عن الخبر. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، نحو أقاتل قوم سلمى، وما مضروب الأمران. طيب، perkara berikut ya khanifillah berhubungan dengan apa? Mencukupkan dengan wasf yang marfu dari khabarnya. Taib, yang dikenal dengan apa? Ini mencukupkan diri dengan wasf yang marfu dari khabar, seperti misalnya afatinun qaumu salma ma madrubunil umara, yaitu apa? Fa'il sadda masaddal khabar atau naibu fa'il sadda masaddal khabar. Ini secara mudahnya. Baik, maka dikatakan oleh beliau yughni 'anil khabari marfu'u wasfin, yang mencukupkan dari khabar yaitu marfu'u wasfin. Wasfin di sini mencakup fa'il atau naibul fa'il. Apa? Naam. Marfu'u wasfin mu'tamidin 'ala istifhamin, yang dia apa? I'timadnya, bersandarnya kepada istifham atau kepada nafi. Taib, isim fa'il atau isim maf'ul, ini was maksudnya. Nah, marfu'u wasfin, yang marfu'u wasfinnya itu marfu'nya kan, kalau marfu' dari isim fa'il berarti fa'il ya, tidak, karena isim fa'il beramal dengan amalan fi'il. Kalau marfu' nah, dari isim maf'ul berarti naibul fa'il, itu maksudnya. Kalau fi syar' idza kana al-mubtada'u wasfan mu'tamidan 'ala nafyin aw istifhamin istaghna bi marfu'ihi 'anil khabar. Apabila suatu mubtada' itu berupa wasf. Naam, dan wasf yang paling naam jelas adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Di sana ada wasf yang lain akan dijelaskan nanti. Yang dia mu'tamidan 'ala nafyin, yang dia apa? Nah, bersandar kepada penafian atau istifham atau penafian atau istifham, maka istaghna bi marfu'ihi 'anil khabar. Dia mencukupkan diri dengan marfu'nya dari khabar. Dalam artian enggak butuh khabar lagi. Yang penting ada marfu' yang disebutkan di situ cukup. Tayyib. Nah, yang dimaksud dengan was. Qala al-wasfu yatanawalu ismal fa'il wal maf'ul wassifa al musyabbahah wasmat tafdhil wal mansub. Al mansub yaitu yang dinisbahkan. Misal sifat al musyabbahah: hal hasanul wajhan, ma nam, ma hasan, naam. Kalau tadi hal hasanun alwajhan, kemudian yang kedua ma hasanun wajhuhu. Ma hasanun wajhuhu, ini jelas ya kan? Apakah kedua wajah itu bagus? Atau yang kedua ma hasanun wajhuhu, wajahnya tidaklah bagus. Atau kalau mau letterlock dengan susunan Arab ya, tidaklah bagus wajahnya. Ini dengan apa? Dengan sifat musyabbahah. Wasmu tafdil, nam. Hal ahsanu fi aini zaitin al-kuhlu minhu fi aini ghairi. Yang kemudian dinamakan dengan masalah kuhl. Taim. Syaitnya yang mana ini berarti? Nah, ahsanu yang menjadi nama wasfnya mana? Marfu wasfnya mana? Marfu dari isim tafdilnya mana? Hah? Apa? Al-kuh. Nam al-kuh. Wa ma afdalu minka ahadun. Ma afdalu minka ahadun. Ini juga jelas. Wa mithalul mansub aku rasyiyun abawak. Aku rasyiyun abawak. Nah, apakah kedua orang tua itu kurasyi? Atau ma kurasyiyun abawak, yang dalam bentuk nafi. Baik, yang disebutkan ini sifat musyabbahah, isim tafdil, kemudian apa? Mansub. Wa syatul wasfi ma'a ma dzukir an yakuna sabiqan falaysa minhu nahu akhwaka khalidun abuhuma li'adami sabqihi. Baik, dan syarat akhanihillah, na'am, untuk wasf bersama dengan apa yang disebutkan di depan, baik, itu harus apa? Sabiqan an yakuna sabiqan falaysa minhu. Falaysa minhu nahu akhawaka khalidun abuhuma. Jadi harus berada di depan akhanifillah. Naam sifham dan apa? Dan naam taim nafinya. Dan dia juga di depan, enggak boleh naam di tengah-tengah. Seperti contohnya ini akhawaka khalidun abuhuma. Wasfnya, nah, kemudian wasyartu marfu'ihi an yakuna munfasilan sawa'un kana zahiran am dhamiran. Kemudian marfu'nya itu harus munfasil, baik itu zahir atau dhamir. Contohnya aqa'imun antuma. Aqa'imun antuma. Ini kan berupa dhamir apa? Dhamir munfasil yang penting. Taib. Aqa'imun zaitun. Ini juga boleh. Tapi kalau aqa'imuhu, boleh tidak? Tidak boleh. Dikarenakan dhamir muttasil. Wa mana al-kufiyun al-dhamira. Falajizuna illa aqa'imani antuma. Bin mutabaqah. Tapi kalau kufiyun akhanifillah melarang, mereka tidak membolehkan kecuali harus sama, cocok, yaitu antara apa? Antara bentuk na'am was dengan apa? Dengan na'am marfu'nya. Seperti contoh aqa imani antuma, antuma aqa imani dengan mutabaqah. Yaj'alun dhamira mubtada'un mu'akhar. Yaj'alun dhamira ba'iyaniya bija'lil dhamiri mubtada'an mu'akhar, dengan menjadikan dhamir sebagai mubtada' mu'akhar. Alasannya apa? Qalu li'annal wasfa idza rafa'al fa'ila as-sada masadal khabar jara majral fi'li wal fi'lu la yanfasilu dhamiruhu minhu. Tayyib. Mereka mengatakan dikarenakan was apabila jatuh sebagai fa'il sadda masaddal khabar, maka dia apa? Naam jara majra fi'il. Dia mengalir seperti apa? Seperti keadaan fi'il. Itu dalam artian di situ dia kedudukannya seperti fi'il, amalannya juga seperti fi'il. Dan fi'il itu tidak bisa apa? Terpisah dari domirnya. Fi'il itu tidak bisa terpisah dari domirnya. Makanya harus didatangkan dalam bentuk musanna. Kalau wasfnya musanna, kalau apa marfu'nya musanna. Aqal imani antuma. Qala syair warudda bisama. Tapi ini dibantah dengan apa sama, yaitu dengan na'am apa yang didengar dari orang Arab. Karena penyair mengatakan khalilayya ma wafin bi ahdiya antuma idza lam takuna li ala man uqati'u. Syaitnya mana? Khalilayya ma wafin bi ahdiya antuma. Apa? Ma wafin. Ma wafin. Yuk. Marfu'nya mana? Antuma. Tayyib. Wa idza rafa'al wasfa dhamiran mustatirun fala yakun mubtada'an. Dan bila dia merafa' wasf ini. Rafa'al wasfu dhamiran mustatirun, apabila wasf ini merafa'kan dhamir mustatir, maka tidak bisa menjadi mubtada'. Wa dhamirul mustatir aghna 'anil khabari biittifaq. Dan dhamir mustatir itu na'am yang mencukupkan dari khabar secara ittifaq. Taim. Kalau di situ khani fi'il was, dia merupakan dhamir yang mustatir. Maka tidak. Nah, maka tidak, dia tidak menjadi apa mubtada. Qala ba'dhum illa fi mas'alatain, kecuali pada dua permasalahan. Al-ula nahu aqa'imun wa dharibun zaidun. Idza a'malna tsani. Faqa'imun mubtada wa dhamirul mustatir fihi aghna 'anil khabar. Tayyib. Kenapa? Karena na'am aqa'imun wa dharibun zaidun. Yang diamalkan adalah yang kedua, dharibun. Na'am. Sebagai apa? Isim fa'il. Ya'malu 'amalal fi'il, kemudian zaidun sebagai fa'il sadda masdal khabar. Athani anahu aqa'imun zaidani am dhahibani. Idza lam yaj'al dhahibani khabaran li mubtada'in mahdhuf. Nah, jika dhahiban tidak dijadikan sebagai apa? Khabar untuk mubtada' mahdhuf. Contohnya ai huma dhahibani. Aqa'imun az-zaidani am huma dhahibani. Taib. Bal yaj'alu ma'tufan ala maqablahu liyakuna mubtada. Tapi dia dijadikan sebagai ma'tuf untuk yang sebelumnya sehingga menjadi mubtada. Naam. Taib. Yaitu aqa'imun am dhahibani az-zaidan. Wal fa'il mustatir fihi aghna 'anil khabar ma'a kaunihi dhamiran mustatiran falyata'ammal. Nah, maka diperhatikan ini bedanya. Sekarang kalau kita katakan qa'imun az-zaidan, ini jelas ya kan? Ini pembahasan kita bahwasanya qa'imun sebagai apa? Mubtada ya kan? Naam, az-zaidan fa'il sadda masdal khabar. Taim am apa? Atau huruf ataf, kemudian dhahiban. Ini kalau kita i'rab dhahiban sebagai khabar mubtada mahdhuf, dan ini lebih mudah. Kalau ada yang mudah enggak usah repot-repot ya. Dhahiban khabar mubtada mahdhuf takdiruhu huma, ya kan? Huma dhahiban. Nah, tapi kalau kita ingin ya khani fil dhahiban ini dia apa? Dia na'am atafnya ke mana? Ke qa'im, ke mubtada. Baik. Ma'tuf kepada mubtada. Naam. Tayyib. Aqa'imun az-zaidan am dhahibani. Berarti khabarnya mana? Baru di sini boleh kita katakan apa? Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huma sadda masdal khabar. Paham? Ini naam enggak boleh cuma pada dua kondisi ini. Cuman sudah. Naam, enggak usah dipakai. Dalam artian sekedar sekedar apa, kita tahu apabila kalau mau diotak-atik, dalam artian ada kemungkinan itu bisa. Cuman nah paling mudahnya yang zahir atau Ibn Az-Zaidan am huma dhahiban, ini lebih mudah. Dalam memaknai juga apa, lebih mudah. Apakah na'am Z, kedua Z itu berdiri ataukah keduanya pergi, ya kan? Ini lebih mudah. Demikian pula atasnya. Aqa'imun wa dharibun Zaidun. Tayyib. Aqa'imun wa dharibun Zaidun. Na'am. Tayyib. Apabila kita amalkan yang kedua, faqa'imun mubtada wa dhamir mustatir fihi agna 'anil khabar. Kalau ini memang na'am mudahnya seperti yang disebutkan di sini bahwasanya aqaimun na'am huwa, ya kan? Aqaimun huwa wa dharibun Zaidun. Dan kedua-duanya boleh. Qala wa syartu marfu'ihi aidan an yakuna kafiyan ay muhniyan 'anil khabar, dan marfu'nya ini dipersyaratkan juga hendaknya kafi, yaitu maksudnya memberikan kecukupan sehingga tidak butuh lagi khabar. Taim. Li yukhrija nahwa aqaimun abawahu Zaidun. Aqaimun abawahu Zaidun. Kenapa ini kok belum cukup? Fa inal fa'ila fihi ghairu mughnin. Kenapa? Idza yuhsinu sukutu alaihi. Fa Zaidun fihi mubtada wa qaimun khabar muqaddam. Taim. Aqaimun abawahu Zaidun. Ini belum lengkap. Alhamdulillah. Nah, fa'ilnya mana ini? Nah, Zaidun mubtada dan qaim khabar muqaddam. Kemudian abawah apa? Abawah sebagai apa? Fa'il, ya kan? Cuman fa'il tidak mughnin, yaitu fa'il tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai khabar. Kenapa? Karena ada Zaid di depannya. Aqaimun abawahu Zaidun. Nah, cuman tarkib ini ya, tarkib yang, karena memang tarkib yang tidak memenuhi syarat, ya tarkib yang tidak memenuhi syarat. Sehingga nah tidak kita katakan bahwasanya abawahu nah tayyib fa'il sadda masadda khabar. Kenapa? Karena alasannya ghairu mughnin, ya, tidak mencukup. Kalau nah enggak ada Zaid malah jadi cukup, ya kan? Aqaimun Zaidun, ya. Seperti ini cukup, maka Zaidun sebagai apa, fa'il sadda masadda khabar. Nah, dan kalau berhenti aqaimun abawahu cukup enggak? Cukup enggak? Enggak, kenapa? Karena hunya ini kemana ya? Ya. Hunya kemana? Enggak tahu. Sehingga tidak bisa seorang mengatakan aqaimun abawahu, tidak bisa. Tain. Makanya tidak memenuhi syarat. Paham? Nah, ini dibaca lagi, diulang-ulang tentang masalah was. Barakallahu fikum wa nabtahi bihada subhanahu. Kalau dulu kita paling was untuk isim fa'il, isim maf'ul. Sudah. Dan di sini ada beberapa tambahan diingat-ingat. Subhanallah.